Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah azza wajalla di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kesehatan, demikian pula masih memiliki kesempatan sehingga dengan kesehatan dan kesempatan tersebut kita bisa bertolabul ilmi, menghadiri majelis ta'lim ini sebagaimana biasanya. Dua nikmat yang kebanyakan dari manusia tidak pandai-pandai dalam memanfaatkannya, yakni nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Naam. Talabul ilmi banyak keutamaan dan banyak faedahnya. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah sebuah masyarakat yang duduk bermajlis talabul ilmi, berada di dalam masjid, mengkaji, mempelajari, membahas Al-Quranul Karim, Kitabullah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah azza wa jalla. Wa hafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah azza wa jalla akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Naam, di sisi para malaikat. Tayyib. Belum lagi dengan talabul ilmi, maka sedikit tidaknya kita mendapatkan ilmu agama, sedikit tidaknya kejahilan dan kebodohan satu persatu dari diri kita, sehingga ketika kita menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang memiliki ilmu agama, maka syaitan pun akan ya berpikir panjang, akan mengerutkan keningnya untuk menyimpangkan dan menyesatkan umat manusia. Naam, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian salaf, kalau tidak Ibnu Qayyim ya Ibnu Jauzi, bahwa syaitan menyesatkan dan menyimpangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, itu dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman. Adapun terkait dengan orang-orang yang berilmu agama, maka mereka pun mencari kesempatan, mencari celah. Tayyib. Tidak sembarang tempat, tidak sembarang waktu bisa mereka jadikan sebagai celah dan jalan untuk menyimpangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Naam. Belum lagi juga terkait dengan apa yang dinyatakan juga oleh sebagian salaf pendahulu kita, kalau tidak salah adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya mencari ilmu agama itu afdal, lebih utama, lebih baik dibandingkan qiyamul lail, solat tahajud, solat malam. Nah, apabila niat dari orang yang mencari ilmu agama tadi lurus benar, yakni raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, dia belajar, dia mengaji, dia mengikuti kajian majelis ta'lim dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri dia dan juga kemudian dari orang lain. Dinyatakan juga oleh ulama lainnya, kenapa ilmu agama, thalabul ilmi itu lebih utama dibandingkan ya amal-amal ibadah, terutama amal-amal sunnah tadi, dikarenakan yang namanya amalan-amalan ibadah, sholat malam dan yang lainnya, manfaatnya cuma kembali kepada orang yang melakukannya. Nah, yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan manfaat dari sholat qiyamul lail dan semisalnya, cuma yang melakukannya saja. Adapun terkait dengan ilmu agama, maka manfaatnya kembali kepada orang yang memiliki ilmu agama itu sendiri, namun juga dirasakan oleh manusia lainnya. Sehingga dari situ, tayyib, yang namanya ilmu agama ini benar-benar tiada duanya. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam diperintah, mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla dalam ayat agar beliau memohon tambahan ilmu agama kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi, tambahkanlah kepadaku ilmu agama. Naam. Juga telah kita lewati bersama yang namanya jihad itu dengan dua cara, dua perkara. Yang pertama, jihad dengan senjata, ya bisayfi wasinan, dengan pedang, dengan tombak. Tayyib. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang naam, punya kesempatan, punya kesehatan, bisa melakukannya. Jihad melawan orang-orang kafir dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak. Tayyib, kalau sekarangnya dengan brem, dengan pesawat tempur, ya tank, basoka dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah jihad dengan ilmu agama. Ya, jihad dengan ilmu syar'i. Tayyib. dan jihad dengan ilmu agama, na'am, bil hujjati wal bayan, dengan ilmu agama tersebut, orang-orang yang berilmu membantah syubhat-syubhat orang kafir, menjelaskan kepada umat kesesatan-kesesatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, perkara-perkara yang akan melemahkan iman masyarakat, ya, hujjah al-bayan, sehingga umat menjadi kuat imannya, sehingga mereka pun kuat ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dengan itu musuh-musuh Islam pun ya akan gigit jari, karena mereka tidak mampu mengalahkan senjata orang-orang yang beriman. Dengan yakin mereka, dengan iman mereka, dan tawakal yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa disweeping. Beda dengan senjata yang kelihatan tadi, pedang, tombak, helikopter, pesawat tempur, ya, senjata api bisa disweeping. Nah, bisa disita, bisa diambil oleh musuh. Namun terkait dengan iman, dengan takwa, dengan keyakinan dan ketakwaan mereka, maka ini adalah senjata orang-orang yang beriman. Naam, kita melihat kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di mana dengan kesederhanaan dan keterbatasan senjata yang mereka miliki, mereka mampu naam meluluh lantakkan dan menguasai serta menaklukkan kerajaan adik kuasa ketika itu, Persia dan Romawi. Naam, kerajaan yang penuh dengan perak, kerajaan yang penuh dengan emas, mampu ditundukkan oleh orang-orang naam yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga jihad bil hujjati wal bayan, jihad dengan ilmu agama, ini merupakan jihad yang afdal di masa ini. Di antara yang menegaskan itu adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena musuh-musuh Islam mereka betul-betul ya kewalahan untuk melawan orang-orang muslim dengan senjata, karena orang-orang mukmin ini perangnya bukan cari pangkat dan kedudukan, juga bukan cari harta, tapi cari mati. Sedangkan mereka adalah cari wilayah, cari kekuasaan, cari pangkat, dan cari harta. Sehingga mereka pun kewalahan melawan orang-orang yang beriman. Sehingga mereka pun mencari cara bagaimana supaya bisa mengalahkan orang-orang yang beriman, yaitu dengan cara menjauhkan generasi kaum muslimin dari ilmu agama. Sehingga ini merupakan PR bagi kita semua, para abah, ya, dengan pula para kakak dan juga para adik yang memiliki anak, yang memiliki kakak, yang memiliki adik yang sudah mulai dekat-dekat dengan dunia, yang sudah mulai naam terjatuh dengan game, PS, ya, kemudian syahwat-syahwat yang lainnya, maka naam perlu untuk kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu untuk menyelamatkan generasi tadi. Jangan sampai mereka terkalahkan oleh makar dan tipu daya musuh-musuh Islam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mendengarkan sebuah pasal yang beliau sebutkan terkait dengan khagrul lisan. Nah, sebuah posisi yang ada pada anggota tubuh Bani Adam berupa lisan. Beliau menyebutkan ada dua perkara yang sangat menjadi incaran dari iblis dan anak cucunya, syayatin, setan-setan. Yang pertama adalah atakallum bil batil. Mereka berusaha bagaimana supaya Bani Adam ini, anak cucu Nabi Adam, manusia, berbicara dengan kebatilan. Nah, karena seseorang yang berbicara dengan kebatilan, berarti dia adalah teman mereka. Sampai dikatakan sebagai ya syaitonun natiq, setan yang aktif, setan yang berbicara. Yang kedua, mereka berupaya keras untuk menjadikan Bani Adam manusia as-sukutu 'anil haqqi, diam seribu bahasa terkait dengan kebenaran. Nah, orang yang diam dari kebenaran, ya, dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tayyib, tidak mau menasihati yang lainnya, tidak mau memperingatkan masyarakatnya, dia diam seribu bahasa dari kebenaran, maka ini juga menjadi teman-teman mereka yang diistilahkan dengan ya syaitonun akhras. Nah, setan yang bisu, setan yang pasif. Tayyib. Bahkan teman mereka yang kedua ini, yang diam dari kebenaran, ini merupakan atau bisa jadi menjadi teman mereka yang paling bermanfaat. Nah, yang paling bermanfaat. Walhasil dua perkara tadi yang menjadi incaran mereka. Mana saja dari dua perkara itu yang berhasil mereka kuasai, maka mereka pun akan merayakan kemenangan di tengah-tengah ya mereka. Tayyib. Nenek moyang mereka iblis lanatullah alaih telah bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dengan atau disebabkan engkau telah menyesatkan dan memalingkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan berusaha memalingkan mereka, anak cucu Nabi Adam, dari jalanmu yang lurus. Aku akan menyimpangkan mereka, mengganggu mereka dari depan, belakang, kanan, dan arah kiri mereka, sehingga engkau wahai Rabb kami tidaklah mendapati kebanyakan dari mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, an-nafsul ammarah, jiwa yang banyak mengajak pada kejelekan. Kata beliau, wa'alamu, yakni menghikayatkan atau menggambarkan bagaimana iblis, nenek moyang dari para syaitan, ya, sang panglima perang, ketika memberikan bimbingan, arahan kepada anak buahnya, para pasukannya, kata iblis, wa'alamu anna akbaru a'wanikum ala luzumi hadhihi thughur musalahatun nafsil ammarah. Kata iblis, dan ketahuilah oleh kalian bahwa pembantu dan penolong kalian yang paling besar, ala luzumi hadhihi thughur, untuk kalian bisa menguasai posisi-posisi strategis yang telah disebutkan, mata, telinga, lisan, kaki dan tangan manusia, adalah musalahatun nafsil ammarah, dengan menggait, merangkul jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ya, cari relasi. Nah, menggandeng jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Fa'ainuha wasta'inu biha wa amidduha wastamiddu biha minha. Maka tolonglah kalian jiwa yang senantiasa mengajak kejelekan dan mintalah bantuan kepada jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Wa midduha wastamidduha minha, ini sama. Maknanya sama dengan a'inuha wasta'inu biha. Wa kunu ma'aha 'ala harbin nafsil mutmainnah. Jadilah kalian sebagai pasukan-pasukan bersama jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan untuk memerangi jiwa al-mutmainnah, jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Jadi mereka merangkul jiwa yang senantiasa mengajak kejelekan untuk menyerang, membumi hanguskan, ya, menyergap jiwa yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, jiwa yang baik, yang tenang. Nah, kata iblis, fajtahidu fi kasriha wa ibtali quwaha. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mematahkan jiwa yang baik tadi dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk merusak, mencabik-cabik kekuatannya. Wala sabila ila dzalika illa biqat'i mawaddiha anha. Kemudian diarahkan oleh iblis, tidak ada jalan untuk mencabik-cabik dan merusak jiwa yang baik, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, kecuali dengan memutus, ya, nutrisinya, dengan memutus kekuatannya, menghilangkan nutrisi kekuatan dari jiwa yang yang mutmainnah tadi. Nah, fa idzan qata'at mawadduha wa qawiyat mawaddun nafsi al-ammarah, maka jika kekuatan dari jiwa yang baik itu sudah terputus, nutrisi, ya, yang membangun dan menjadikan jiwa yang baik tadi memiliki kekuatan itu sudah kalian tebas, sudah kalian putus, sudah kalian kuasai. Wa qawiyat mawadun nafsil ammarah, kemudian jadilah jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan menjadi kuat. Wa ta'at lahum a'wanuha, kemudian pembantu-pembantu dari jiwa yang mengajak kepada kejelekan itu sudah taat dan tunduk kepada kalian, maka lakukan gerakan berikutnya. Fastanzilul qalba min hisnihi. Coba kalian usir, coba kalian pancing kalbu dari balik bentengnya. Ya, membuat umpan supaya kalbu yang baik, jiwa yang baik ini keluar dari bentengnya. Nanti kalau sudah keluar dari benteng pertahanannya, ya tinggal disergap saja. Pasang ranjau, sergap kanan kiri, depan dan belakang, sudah matilah, ya, jiwa yang baik, kalbu yang salim ini tadi. Wa'ziluhu an mamlakatih. Coba kalian singkirkan kalbu tersebut dari kerajaannya, dari daerah kekuasaannya. Naam. Wa wallu makanahu an-nafsa al-ammarah. Ketika kalbu sudah keluar dari benteng pertahanannya, kemudian kalbu juga berhasil kalian keluarkan dari kekuasaan, dari kerajaannya, ya, berikutnya adalah kalian harus menempatkan jiwa yang amarah, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, kalian tempatkan dia pada posisi kalbu tersebut. Ya. Sehingga yang berkuasa adalah an-nafsu al-ammarah. Jiwa yang baik sudah tersingkirkan, tinggal di situ yang bermain adalah jiwa yang jelek, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Fa innaha ta'muru bima tahwaunahu wa tuhibbunahu. Karena sesungguhnya jiwa yang jelek itu akan memerintahkan, memberikan ya komando sesuai dengan yang apa kalian inginkan, sesuai dengan apa yang kalian cintai. Yang dicintai dan disukai oleh iblis dan setan ini kan sesuatu yang jelek. Ya. Sampai-sampai ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nenek moyang kita semua, ya, berada di dalam jannah, iblis pun berupaya bagaimana supaya Nabi Adam ini bisa tersingkirkan dari al-jannah. Nah, dengan makar, dengan tipu daya, dengan cara yang sangat-sangat licik, ya, dengan cara yang sangat-sangat menipu. Dia tampil di hadapan Nabi Adam alaihi salatu wasalam bagaikan seorang pemberi nasihat. Nah, dia membujuk, merayu dan melemparkan syubhat, ya, berusaha untuk mengelabui Nabi Adam alaihi salatu wasalam agar mau melanggar perintah larangan dari Allah azza wa jalla. Nah, ketika Allah azza wa jalla melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon naam, pohon khuldi, tapi pada menyebut seperti itu, kemudian iblis pun membujuk Nabi Adam agar Nabi Adam mendekati pohon tersebut, ya, dalam surga. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam, ya, bahwa kamu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati atau mendekat pohon tersebut karena Allah Azza wa Jalla tidak ingin kamu menjadi malaikat, atau kemungkinan kedua, Allah Azza wa Jalla tidak ingin, tidak suka kamu bisa terus-menerus dalam jannah ini. Ya. Contohnya saya ini lebih duluan, ya, senior kamu. Nah, saya ini kakak kamu, lebih lama merasakan nah asam dan garam kehidupan. Saya ini dulu nah mungkin kalau berhasil makan dari buah tersebut, saya bisa kekal dalam jannah seperti kamu. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam pun terkena makar tipu daya dari iblis, yang akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam melanggar perintah dari larangan dari Allah azza wajalla, yang dengan sebab itu Nabi Adam pun dikeluarkan dari jannah, kemudian ditempatkan di dunia. Nah, kemudian Nabi Adam alaihi salatu wasalam pun beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, naam, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Rasul alaihi salatu wasalam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa setiap Bani Adam, ya, khata'un. Naam, kullu Bani Adam khata', banyak kesalahannya. Ya, karena memang manusia ini diciptakan dalam keadaan wa khuliqal insanu zaluman jahula, dalam keadaan banyak kezalimannya, dalam keadaan banyak kebodohannya, kejahilannya. Nah, kata Rasulullah, kullu bani adam khata', setiap manusia, setiap Bani Adam ini banyak kesalahannya. Telah kita lewati juga sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan bagi manusia ya bagiannya dalam zina, yakni ada 6 perkara yang menjadikan manusia itu terjumus dalam perzinaan. Mata zinanya adalah melihat pada yang haram, kemudian lisan zinanya adalah berucap dengan yang haram, tangan zinanya adalah meraba menyentuh sesuatu yang haram, kaki zinanya adalah melangkah menuju sesuatu yang haram. Nah, kalbu ya zinanya adalah berkeinginan kepada sesuatu yang haram. Tayyib, sehingga semuanya itu akan didukung ataukah tidak didukung oleh kemaluan dia. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak terjatuh dalam kejelekan adalah 6 yang juga diiringi dengan banyak bertobat, banyak beristighfar. At-tawwabun, yang banyak bertobat. Berarti yang jelek tentunya banyak salahnya, namun sedikit istighfarnya, sedikit tobatnya. Nah, sehingga Rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan dan contoh serta teladan kepada kita, ya, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya aku bertobat, beristighfar kepada Allah azza wa jalla, ya, fi kulli yaum mi'ata marrah, sampai 100 kali. Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sehingga dalam bahasa Jawanya, yang wis ya wis, sing durung aja dilakoni menehan gitu. Sehingga syarat tobat disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah menyesal ya dari perbuatan tersebut, atau yang pertama adalah mencabut diri dari perbuatan tersebut, yang kedua adalah menyesal dari perbuatan tersebut, kemudian yang ketiga adalah bertekad, berazam ya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Nah, kalau terkait dengan hak milik manusia ya, kalau berupa harta maka harus dikembalikan ataukah minta kehalalannya, enggak harus nunggu hari lebaran ya nyun apa sembah sungkem. Nah, setelah lepatnya pamboten enggak usah, pokoknya ada kesempatan minta maaf. Karena kita hidup di dunia ini enggak tahu kapan meninggal dunia. Ya. Tayyib, ajal kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa jadi belum lebaran kita sudah meninggal dulu padahal belum minta maaf kepada yang enam kita zalimi ataukah yang kita ambil hartanya. Sehingga selama masih ada kesempatan, matahari belum terbit dari arah barat, nyawa belum sampai di ya kerongkongan atau tenggorokan, kita segera bertobat. Kemudian kalau berupa harta dan semisalnya, maka dikembalikan kepada yang punya ataukah minta kehalalannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata iblis selanjutnya, wala taji'ukum bima takrahuna albatta. Yang namanya jiwa ammarah, jiwa yang jelek itu tidak akan datang kepada kalian dengan perkara yang mengecewakan kalian. Enggak pernah. Karena memang jiwa ammarah ini ya temannya syaitan gitu. Ya, sehingga mereka tidak akan, atau jiwa ini tadi tidak akan pernah mengecewakan tuannya. Tayyib, tidak pernah mengecewakan ya syaitan. Ma'a annaha la tukhalifukum fi syai'in tusyiruna bihi 'alayha. Dengan pula jiwa yang jelek itu tidak pernah menyelisih kalian. Tidak pernah mengingkari ataukah membelot dari apa yang kalian isyaratkan, yang kalian arahkan kepadanya. Nurut ya dengan apa yang diarahkan oleh setan-setan tadi. Bal idza asyartum 'alaiha bi syai'in badarat ila fi'li. Bahkan sebaliknya, jika kalian mengisyaratkan, membisikkan, mengarahkan kepada jiwa yang jelek untuk melakukan suatu perkara, maka niscaya jiwa yang jelek tadi pun akan bersegera untuk melakukannya. Nah, fa in ahsastum minal qalbi munaza'atan ila mamlakati, kalau seandainya kalian melihat dan mendapati ternyata kalbu yang baik ini berusaha untuk kembali ke kerajaannya, berusaha untuk kembali ke benteng pertahanannya, warattumul amna min dzalik, dan kalian ingin aman dari masuknya kalbu ke daerah kekuasaannya kembali, faqidu bainahu wa bainan nafsi aqdan nikah, kata iblis, maka kalian ikat antara kalbu tersebut dengan jiwa yang jelek dengan ikat, kalau dalam bahasa yang sering terdengar adalah rambut panjang gitu ya. Ini dengan ikatan pernikahan. Kata iblis, fazayyinuha wa jammiluha, kalian hiasi, kalian perindah jiwa yang jelek agar kalbu yang baik itu kesengsem. Wa aruha iyyahu fi ahsani surati urusin tujad. Kalian perlihatkan, kalian tampakkan jiwa yang jelek itu iyyahu, kepada kalbu yang baik, fi ahsani surati arusin tujad, dalam bentuk pengantin wanita yang paling bagus yang ada di muka bumi. Ini betul-betul halwatun khadirah, sejuk dipandang dan menawan. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita dengarkan adzan dulu biar tanda tanya di sini. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya menggambarkan bagaimana iblis mengatakan kepada para pasukannya dari kalangan setan, wa qulu lahu, setelah kalian tampakkan dan perlihatkan jiwa yang jelek di hadapan kalbu itu bagaikan pengantin wanita yang sangat menawan, wa qulu lahu, kalian katakan kepada kalbu yang baik tadi, dzuq ta'ma hadzal wisal, coba kamu rasakan, kamu cicipi, kamu nikmati rasa dari hadzal wisal, perkara tadi, tepatnya walalam al wisal ini, wa tamattu bi hadzal arus, coba kamu rasakan bernikmat-nikmat dengan arus tersebut. Kama dzuqta ta'mal harbi, sebagaimana kamu telah merasakan bagaimana pedihnya ketika berperang, kena tusukan tombak, kena serangan pedang, tayib, panah dan semisalnya. Wa basyarta mararata ta'ni wa dzurbi, sebagaimana juga kamu merasakan langsung bagaimana sakitnya ketika tertusuk dan bagaimana sakitnya ketika tertebas pedang. Nah, dia dirayu bagaimana supaya dia bisa menikmati jebakan iblis tadi, jebakan syaitan. Setelah itu, coba kamu bedakan mana kira-kira yang lebih enak, kira-kira mana yang lebih menyenangkan. Summa wazin baina ladzati hadhil musalamah, dalam cetakan lain masalah, wa mararati tilkal muharabah, kemudian setelah kamu merasakan, mencicipi yang satu ini dengan yang peperangan, coba kamu bedakan mana kira antara permasalahan ini, arus tadi yang telah kami terjemahkan di awal, dan mararati tilkal muharabah, pahitnya, pedihnya, tidak nyaman dan tidak tenangnya ketika berperang. Ya tentu saja khulwatun khadirah yang arus tadi. Ya, manis dan sejuk dipandang. Nah, kalau demikian sudah fadail harba, tinggalkan peperangan. Ya. Fadail harba tadau auzaraha. Biarkan peperangan selesai dengan sendirinya. Jadi kalbu dibujuk oleh mereka supaya tidak memancangkan peperangan, supaya tidak melawan ya para syaitan ini tadi. Dinabukkan, naam, disuruh menikmati kelezatan-kelezatan yang telah disediakan oleh mereka. Biarkan peperangan berlalu, berakhir demikian seperti itu. Falaisat bi yaumin wa tanqadi, karena peperangan itu bukan cuma 1-2 hari kemudian selesai, tidak. Wa innama huwa harbun muttasilun bil maut. Peperangan yang akan kamu hadapi itu terus berlanjut sampai ya kamu meninggal. Nah, karena memang syaitan, iblis dan anak cucunya dari kalangan setan yaitu terus menerus akan menggelincirkan dan memerangi manusia Bani Adam, bagaimana supaya mereka bisa menjadi ya teman mereka di dalam neraka jahanam sampai kematian. Tayyib, wa innama wa harbun muttasil bil maut. Perangnya itu tidak cuma 1-2 hari kemudian selesai, tapi terus berlanjut sampai ya kamu akan meninggal. Nah, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah taala di akhir-akhir hayat beliau, ya di akhir-akhir beliau, sakit yang dengannya beliau meninggal dunia, ya datang iblis, datang syaitan, hendak nyelamur gitu ya Nabi Imam Ahmad rahimahullah taala. Naam, supaya Imam Ahmad pun murtad ataukah keluar dari jalan yang lurus. Naam, kamu telah sukses, kamu telah berhasil. Naam, muridmu banyak, orang yang berhasil kamu islamkan banyak, orang yang mengikuti bimbinganmu banyak, kamu sudah jadi orang yang baik sepokoknya. Naam. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la wa ba'd, belum, ini belum final, ini belum akhir, nanti. Nah, peperangan melawan mereka itu sampai kematian. Kata iblis, wa quwaka tad'ufu an harbin da'im. Sedangkan kekuatan yang kamu miliki itu akan melemah untuk melewati, untuk meladeni para syaitan yang terus-menerus akan melawanmu. Sehingga apa kata iblis tadi yang pertama, di awal tadi? Sudah kamu rasakan nikmat ini, ya. Kamu rasakan arus ini tadi, biarkan peperangan berlangsung, biarkan peperangan berakhir dengan sendirinya. Kamu merasakan khulwatun khadirah tadi. Nah, manis dan hijau. Tayyib, nas'alullaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari gangguan syaitan, dari gangguan bujuk rayu iblis dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah untuk kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.